Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Amir Farhan daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan para pengunjung bagi Perkampungan Sunnah yang ke-9 yang datang daripada jauh, yang datang daripada dekat, yang dekat datang terus mendekati. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pencinta sunnah, para pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada petang ini alhamdulillah kita sebagaimana kita sedia maklum, yang ini adalah program ataupun bagi forum zuhur yang ketiga bagi program Perkampungan Sunnah pada kali ini. Jadi sebelum kita memulakan, baik saya memperkenalkan terlebih dahulu para panel kita untuk petang ini. Yang mana yang berada di sebelah kiri saya, panel yang pertama, iaitu Kapten Bersara Dr. Muhammad Nur Adli bin Osman daripada Universiti Sains Malaysia, merupakan pensyarah kanan, dan beliau juga yang mana memiliki PhD dalam bidang hadis di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Apa khabar doktor, sihat? Baik, alhamdulillah. Nak panggil Kapten Bersara doktor panjang kan? Panggil doktor noh. Boleh, mana-mana tak apa. Mana-mana tak apa. Baik. Mana yang mudah? Mana yang mudah. Baiklah, di sebelah kanan saya yang mana tuan-tuan nama beliau ataupun boleh dipanggil Major Dr. Muhammad Aidil bin Zali, yang merupakan Ketua Unit Penyelidikan Jabatan Arah Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia, KAGAT. Jadi beliau merupakan Ketua Unit Penyelidikan dan memiliki PhD dalam bidang hadis juga di UPSI, tempat yang sama. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, Bapak Doktor sihat. Major Doktor no? Boleh no? Baik. Ustaz. Ustaz no? Baik, insyaAllah sebelum kita memulakan untuk pusingan yang pertama, tak ceritalah, semua kita dah tahu tentang forum. Kita ada pusingan pertama, pusingan kedua dan penutup. Baik, kita memulakan sebelum itu. Tajuk kita pada petang ini iaitu berkaitan tentang jihad membebaskan tanah air umat Islam. Kalau tuan-tuan perasan, tajuk tema Perkampungan Sunnah kita pada kali ini adalah bertajuk ataupun bertemakan jihad memartabatkan dakwah, mempertahankan ummah. Jadi seolah perbahasan ini perbahasan yang hampir keseluruhan apa yang kita bincangkan sepanjang 3 hari ini. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, yang mana dalam kitab Fiqhul Jihad, ini ramai para panel yang menyebut tentang kitab ini Fiqhul Jihad yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apa disebut tentang hukum, begitu juga dalam kitab Al-Jihad yang dikarang oleh Abdullah Ibn Mubarak, meninggal pada tahun 181 Hijrah. Katanya tentang umat Islam ini, kita wajib untuk mempertahankan negara, mempertahankan yang mana mempertahankan tanah air kaum muslimin, mempertahankan hak-hak sebagai seorang muslim, sesama muslim yang lain daripada serangan ataupun daripada musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Ta'ala kata, itu tujuan utama maksudnya. Tujuan utamanya adalah yang mana musuh Islam ni, hatta yardukum an dinikum in istata'u. Mereka nak supaya kita ini berpaling daripada agama Islam. Jadi saya nak ingin bertanya kepada memulakan panel kita yang pertama, Dr. Muhammad Nur Adli. Soalannya doktor, nak tanya tentang bagaimana kebentuk ataupun cara kita nak menanamkan persediaan untuk mempertahankan tanah air umat Islam daripada musuh-musuh Islam. Jadi saya meminta sudut pandang doktor, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada sahabat moderator Dr. Khalil Lumbah dan juga panel, sahabat panel yang kedua, Meja Dr. Muhammad Aidil. Serta muslimi dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi bila mana kita menyebut tentang konsep pertahanan dalam sesebuah negara itu, kita perlu faham dulu apakah tujuan pertahanan itu dilakukan. Sebuah negara, mana-mana pun negara akan melakukan pertahanan. So, apa tujuan melakukan pertahanan itu? Jadi tujuannya adalah untuk membentuk keamanan daripada sebarang peperangan yang akan berlaku. Sebab itu ada pepatah cerdik pandai mengatakan bahawasanya jika anda mahukan keamanan, maka bersiap sedialah kepada peperangan. Jadi apabila kita faham ungkapan ini, konotasi ini, kita akan lihat secara zahirnya bahawasanya jalan untuk membentuk keamanan adalah semata-mata peperangan. Secara zahirnya kita melihat begitu. Tapi apabila kita melihat konotasi ungkapan ini secara lebih menyeluruh, memberitahu kepada kita bahawasanya kita perlu bersiap sedia daripada sebarang bentuk kemungkinan yang berlaku pada sesebuah negara itu. Maka apabila kita hendak bersiap sedia, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita dan juga negara kita ataupun sebarang apa yang kita nak pertahankan itu dengan kelengkapan senjata, ketenteraan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, "U'iddul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi ila akhiril hayat." Ayat ini semua orang hafal. Bukanlah panel, bahkan ustaz-ustaz, agamawan dan masyarakat umumnya hafal ayat ini. Allah bagi tahulah ayat ini, maka hendaklah kamu semua ini bersedia dengan sebarang bentuk kemungkinan yang berlaku dengan kemampuan kamu. Daripada bentuk kemampuan kamu dalam bersedia dari sudut apa? Bersedia dari sudut menyediakan kelengkapan ketenteraan. Pada ayat ini menyebut wamil ribatil khair. Pada ayat ini konteks yang wamil ribatil khair iaitu barisan kuda yang lengkap bersenjata untuk apa? Untuk turihibu Nabi. Untuk menggerunkan musuh. Walaupun ayat ini kita fahamnya dia diturunkan pada zaman Nabi dan menceritakan dalam konteks penama pada zaman Nabi, tetapi ianya apa perlu kita faham daripada sudut realiti pada ini. Sebab itu pertahanan ini adalah satu perkara yang sangat penting daripada sebuah negara. Untuk membentuk keamanan, maka pertahanan ini untuk dalam konteks untuk menyediakan kelengkapan senjata ini adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu Nabi memberitahu kepada kita apabila Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi tentang ayat ini, maka Nabi bagi tahu seperti mana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dia kata ala inna quwwatan ramyun. Nabi ulang 3 kali. Adalah kekuatan itu adalah melempar. Maka Nabi bagi tahu kekuatan itu hanyalah kita perlu mempersiapkan diri kita dengan kelengkapan senjata. Dari sudut kelengkapan senjata. Apabila kita melihat realiti pada hari ini, kita lihat rata-rata umat Islam, rata-rata negara Islam agak ketinggalan dengan persediaan persenjataan dan dibandingkan dengan negara-negara yang barat. Bila kita lihat dalam kajian yang telah dilakukan oleh Global Firepower, beliau mengatakan ada 5 kuasa besar dalam tentera, dalam sudut pertahanan. Dan dalam kelima-lima itu tidak ada satu pun negara Islam. Tidak ada pun satu pun negara Islam. Walaupun begitu, bukanlah bermaksud dengan menyediakan kelengkapan senjata itu, agama Islam ini nak mengajak kepada peperangan. Tidak bermaksud begitu. Semua orang tahu bagaimana sejarah agama Islam, sejarah siri peperangan berlaku. bermula dari peperangan Badar sehinggalah ke peperangan Tabuk, walaupun ada beberapa siri peperangan yang lebih awal dari peperangan Badar yang menjurus kepada peperangan Badar. Tetapi keseluruhan peperangan, siri peperangan itu, tidak ada satu pun peperangan yang menjurus daripada agama Islam memulakan peperangan. Keseluruhannya adalah daripada tekanan dan provokasi yang dilakukan oleh kafir musyrikin. Umpamanya peperangan Badar, kita boleh baca daripada siri peperangan Badar bagaimana siri peperangan Badar itu berlaku dan bagaimana siri peperangan-peperangan yang lain. Sebab itu apabila menyediakan kelengkapan peperangan itu, menyediakan kelengkapan peperangan itu bukanlah bermaksud negara itu ataupun negara Islam itu untuk tujuannya adalah untuk berperang. Tetapi tujuannya yang pertama sekali adalah untuk mempertahankan negara itu. Kita bersedia dari segala segi untuk kemungkinan yang akan berlaku pada sesuatu negara itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesiapsagaan masyarakat. Kesiapsagaan masyarakat ini saya fikir ialah sangat penting. Apabila seseorang itu ataupun sesebuah negara itu telah menyediakan siri peperangan, ada kelengkapan senjata yang sangat kuat, yang sangat berteknologi, mana mungkin kelengkapan senjata itu akan digunakan tanpa ada orang yang menggunakan itu. Maka orang yang menggunakan itu adalah daripada sudut kemasyarakatan. Orang itu mempertahankan negara dengan kelengkapan senjata yang ada. Sebab itu dalam agama, mempertahankan negara itu adalah termasuk daripada perkara yang sangat dituntut. Sangat dituntut. Dalam agama, dia ada perkara dalam agama Islam ada hifzuddin. Semua orang tahu bagaimana apa dia konsep hifzuddin, iaitu dalam salah satu dari maqasid syariah. Dan di samping dalam menjaga agama, dia ada satu konsep yang lain, iaitu memelihara tanah air. Walaupun dia tidak termasuk dalam rangkaian maqasid syariah, tetapi dia ada satu nilai tambah seseorang untuk mempertahankan tanah air daripada segala bentuk ancaman yang boleh mengganggu-gugat agama itu. Mempertahankan agama itu dia disebut juga sebagai patriotisme. Dan perkara ini bukanlah satu benda yang sangat asing dalam agama. Bahkan Nabi juga sangat cintakan kepada agama, sehingga apabila Nabi keluar daripada Mekah ke Madinah, apabila berlakunya peristiwa hijrah, Nabi berasa sedih apabila Nabi keluar daripada Madinah. Disebutlah beberapa hadis yang diriwayatkan, antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Lima katima atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrujuni minki masakan tu ghayriki au kama qal. Alangkah baiknya bumi Madinah ini, ma ahabbaki ilayya, alangkah cintanya aku kepada engkau, iaitu bumi Madinah. Walaula anni qaumi akhrujuni minki, sekiranya kaum aku tidak mengeluarkan aku daripada bumi ini, iaitu bumi Madinah, masakan tu ghayriki, tidak ada tempat lain melainkan aku hanya tinggal kepada engkau. Nabi nak bagi tahu pada hadis ini, Nabi sangat cintakan kepada bumi Madinah. Buktinya pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi kembali semula ke Madinah, dikenali sebagai Fathu Mekah. Mekah. Nabi kembali semula ke Mekah. Dan juga Nabi membuat Fathu Mekah, membebaskan daripada segala bentuk kukuraf, dari segala bentuk kacau bilau di Mekah. Membersihkan Mekah daripada segala bentuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab itu perkara ini, dua elemen ini iaitu kesiapsagaan daripada sudut ketenteraan, dan juga yang kedua adalah kesiapsagaan daripada sudut kemasyarakatan, sangat berkait rapat untuk mempertahankan sebuah negara itu. Sangat berkait rapat. Tidak mungkin sebuah negara itu menyediakan kelengkapan kesejahteraan yang sangat canggih tanpa ada human resource, tanpa ada manusia yang menggerakkan kelengkapan yang serba canggih itu. Kita lihat daripada sudut ketenteraan pada hari ini sangat canggih. Dan perkara tersebut tidak akan dapat digerakkan melainkan ada kepakaran yang menggerakkan itu. Dan kepakaran itulah yang disebut sebagai kesiapsagaan masyarakat. Dan kesiapsagaan masyarakat tidak berada dalam satu jalan yang sangat bagus, melainkan ada semangat cintakan negara untuk mempertahankan agama. So saya fikir cukup sekadar untuk round pertama ni, dan insya-Allah kita akan bahaskan lebih lanjut pada insya-Allah pada round yang kedua. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Nur Adli atas kupasan yang dijelaskan untuk round yang pertama. Ini tuan-tuan, saya tertarik dengan Al-Fadhil Dr. Muhammad Nur Adli yang sebut tadi. Antara kekuatan yang perlu kita benar kekuatan senjata. Dan siapa yang disebutkan tadi human resources ataupun kita sebut dalam bentuk ukhuwah Islamiah. Betul tak? Betul. Maksudnya itu ada kekuatan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebelum Nabi nak sampai ke Madinah, Nabi tak ada negara. Nabi ada Mekah. Mekah tak boleh nak bina apa pun. Ada kalangan sahabat yang ditindas. Nabi tak boleh nak kata apa. Nabi kata sabran, sabarlah, sabar. Maksudnya sebab tak ada sesebuah negara untuk Nabi nak bina kekuatan di situ. Tapi apabila Nabi sampai ke Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Ma'nu Adli tadi, yang mana bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi diberikan tempat, diberikan negara Madinah pada zaman tersebut. Dan Nabi bina negara bukanlah sekadar kita kata, doktor, bina dalam keadaan hanya sekadar kita ni jadi orang baik. Kan Nabi sampai ke Madinah, Nabi suruh, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, wasilul arham, wasallu wan-nasu niyam. Maksudnya Nabi nak pesan, itu antara elemen Islam ni adalah sebuah agama yang dia menitik beratkan soal kasih sayang tu. Jadi maksud kata, apabila disebut kekuatan, disebutkan oleh yang berbahagia doktor tadi, itu nak disebut ada tentang bagaimana ukhuwah yang kuat ketika mana Nabi sampai ke Madinah. Nabi nak kena fikir satu lagi perkara yang bagaimana untuk mempertahankan negara Madinah pada zaman tersebut. Jadi ini antara perkara yang Nabi bina sangat kuat. Sebab tu benar kalau kita tengok di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang bagaimana kalau umat Islam dia tidak bersatu atas dasar ukhuwah Islam tu sendiri, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'izzanallahu bil Islam, famahma ibtaghayna al 'izza bighairi ma a'izzanallahu adzallanallah. Kami satu kaum, kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Kalau kami tak ambil Islam itu sebagai satu kemuliaan, tak rasa bangga nak melaksanakan syiar Islam itu sendiri, pastinya kata Umar, adzallanallah, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya tertarik bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bagaimana satu orang bila mana mereka itu jauh daripada agama Islam. Allah Taala kata apa? Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Allah Taala kata taat pada Allah, taat pada Rasul, dan jangan kamu berbantah-bantah. Kenapa? Kesannya adalah fatafshalu wa tadhhabari hukum. Maka mereka itu akan gagal. Allah Taala akan mai rasa takut dalam diri, gentar itu datang. Wa tadhhabari hukum, dan kekuatan pun akan pergi. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Baik. Kita terus kepada ahli panel kita yang kedua. Meja doktor, nak tanyalah soalan. Dia ada kaitan juga tentang soalan tadi tu. Doktor nak tanya berkaitan tentang adakah elemen kepimpinan ni dia menyumbang ke arah mempertahankan tanah air umat Islam, ataupun mungkin sudut pandang doktor, doktor rasa ada elemen yang lain yang boleh menjadi support. Jadi silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan doktor moderator yang macam dah ahli panel lah. Dan juga yang memuliakan tuan doktor Adli, panel yang kedua, dan tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang masih setia di tengah hari ini kan. Mata pun semakin sayup-sayup saja. Kalau saya pagi tadi kan, lama dah tak datang Perlis ni, sarapan pun harum manis. Jadi angin tu keluar. Sarapan pun harum manis kan, musim. Jadi alhamdulillah dapat merasa juga. Nanti saya bawa baliklah untuk keluarga dan anak-anak insya-Allah. Jadi balik kepada soalan elemen kepimpinan, saya ingin mulakan dengan ayat Quran, iaitu semua tahu ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, yang mana ayat Quran ini menunjukkan kita perlu taat kepada Allah, taat kepada Rasul kan. Qala Allahu ta'ala, qala rasul, Rasulullah. Dan telah ditafsirkan oleh ulama-ulama dari zaman ke zaman. Itulah telah diceritakan, dibahaskan oleh penceramah-penceramah yang semalam. Contohnya Dr. Mazhar sendiri kan. Dah cerita dah zaman ke zaman. Maknanya kita bukan terus direct kan. Qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah. Kita mendengar juga. Kita kena melihat syarah-syarah ulama-ulama terdahulu. Contohnya Ibnu Katsir. Apa Ibnu Katsir kata? Kan dalam hadis Sahih Bukhari, kan Ibnu Hajar Asqalani. Mereka mensyarahkan kitab-kitab Sahih Bukhari yang kita mendengar membacanya insya-Allah. Qala Rasulullah, qala Allahu Taala, qala Rasulullah. Dan seterusnya, apabila kita telah taat kepada Allah dan Rasul, kita kena taat kepada pemimpin. Pemimpin adalah elemen penting, strategik yang sangat penting dalam sesuatu negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat seperti Malaysia, tanah air kita kena jaga dari sudut, semua sudut sempadan, daripada Perlis sampailah ke Sabah. Di situlah kedaulatan negara kita yang kita telah merdeka, yang perlu kita jaga kehormatannya daripada ancaman anasi-anasi luar. Itulah yang mana pemimpin ini sangat penting untuk menentukan keamanan, kesejahteraan negara. Jadi ayat tadi telah digunakan oleh panel yang pertama, iaitu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Anfal ayat 60. A'iddu wa'iddu lahum, dan sediakanlah bagi menentang mereka. Siapa nak sediakan? Adakah pekebun kecil, petani, ataupun kita di sebagai rakyat biasa, rakyat marahin? Tidak. Kita tidak ada kan. Jadi wa'iddu mastata'tum, siapa kena sediakan? Pemimpin. Jadi alhamdulillah pada kali ini perkampungan sunnah kali ke-9 kan, Perdana Menteri PMX telah hadir. Jadi ketua eksekutif yang pertama kita telah hadir, telah menyatakan jihad untuk membina negara. Antaranya kan, kita kena mempersiapkan tenaga pakar, kemahiran yang tinggi. Kita pemimpin dah lajak ke depan dah kan. Pelabur macam-macam ramai yang hadir, yang akan datang ke Malaysia bagi bilion-bilion. Tengok-tengok di bawah, tiada tenaga mahir. Yang berkemahiran tenaga tinggi, apa? Yang mahir, yang boleh kita lahirkan daripada rakyat Malaysia. kita akan kekurangan. Menurut kajian matematik sains pun dah menurun. Jadi apa jihad kita? Sebagai rakyat, pemimpin telah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan, untuk menyediakan mastata'atum min quwwah, dari segi pelaburannya untuk menaikkan ekonomi, menambahkan pendapatan negara, naiklah gaji 15%. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Dan seterusnya kita doakan supaya pemimpin kita di landasan yang betul. Kalau ada isu-isu sedikit, itu bukan masalahnya. Tetapi sekiranya berada di landasan yang betul untuk membina negara, kita perlu menyokongnya. Kerana merekalah bertanggungjawabnya. Ada kementerian-kementeriannya. Kementerian pertahanannya, kementerian pendidikannya, kementerian ekonominya, untuk wa'idu mastata'tum min quwwah. Kementerian pertahanan untuk menyediakan kertas kerja. Apa nak guna? Kan senjata-senjata moden sekarang yang canggih. Kalau kita lihat saudara-saudari Islam kita di Gaza, yang diserang dengan menggunakan senjata-senjata moden yang canggih, drone. Tak ada dah pedang lah kan? Tak ada dah berkuda. Tapi Allah SWT menggambarkan pada masa itu, zaman Nabi SAW, kuda adalah kenderaan yang hebat. Jadi sekarang ni, zaman moden, zaman canggih ni, kita kena melihat dah 10 ke 20 tahun akan datang apa yang digunakan. Dan kita kena melahirkan rakyat yang berkemahiran tinggi. Anak-anak kita ni 10 tahun, 20 tahun. Zaman Nabi Daud, yang mana Allah SWT dalam Al-Quran mengajar dia untuk membuat baju besi, untuk berlindung diri. Masa itu tak ada baju besi kerana peperangan pada masa itu adalah menggunakan pedang. Tapi zaman sekarang, tak nampak orang dah. Tak nampak dah apa nama ni, tentera ni. Kan? Kalau dulu infanteri kita nampak bergerak. Itu sebab kita kena bergerak bersama. Kan? Tapi zaman sekarang drone je. Nampak daripada tinggi kan. Tembak, boom. Kan? Habis satu bangunan. Begitulah berlakunya di Palestin. Dia boleh tembak juga di negara sepadan, Lebanon, Syria kan. Dia tembak, dia rasa dia nak tembak, dia tembak. Jadi kita sebagai rakyat biasa juga kena berjihad. Berjihad maksudnya macam tuan-tuan menuntut ilmu. Yang sudah 60 tahun, 50 tahun ke atas, kena bina balik anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan untuk belajar. Menjadi orang-orang yang pandai. Bukan untuk menjadi ustaz saja kan. Ustaz kalau melahirkan generasi akan datang engineer yang hafal Quran. Alhamdulillah. Sekarang apa nama AI kan? Orang kampung saya kata Anwar Ibrahim. Bukan. saya bukan utara, saya dilahirkan di selatan negara, selatan tanah air kan. Dia kata AI kan. Family saya pun AI, Anwar Ibrahim ke? Bukan. Saya mula-mula pun tak tahu apa dia AI tu kan. Tapi sekarang ni telah diglamorkan artificial intelligence. 10-20 tahun kita tak tahu macam mana kan. Dulu handphone ni pun kan, handset iPhone 15, Samsung dah macam-macam keluar dah. Dulu 3310 je. Kita tidak terfikir dahulu kan. Motorola dulu kan keluar yang boleh tekan. Kalau dulu zaman saya sekolah, letak siling je kan. Letak siling. Sangkut benang bolehlah cakap lama sikit. Zaman-zaman tu. Tapi kita tak terfikir ni. Lahirnya iPhone 15 sekarang. Contoh. Bukan nak promote kan. Tidak. Tapi kecanggihan, kemodenan itu berlaku bergerak hari dari semasa ke semasa. Kalau kita tertinggal, habislah negara kita kan. Pemimpin ke depan dah kan, nak menyediakan pelaburan masuk, tapi pekerja yang berkemahiran tinggi tiada, rugi. Jadi kita hendakkan kan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang berkemahiran tinggi, belajar jurutera, doktor, ini semua apabila dah dapat kita lahirkan, selesailah fardu kifayah kita. Masuk, termasuklah dalam pertahanan, untuk kita menyediakan persenjataan yang moden, yang canggih, atau kita sendiri, Malaysia boleh keluarkan senjata sendiri, seperti Turki dan negara-negara yang lain, negara Islam yang lain, kan? Minggu ni juga ada pameran DSA, kan? Defense Service, di MyTech. Tuan-tuan kalau boleh ke Kuala Lumpur 6 hingga 9 hari bulan ini untuk melihat pameran senjata moden yang baru di MyTech Kuala Lumpur. Begitulah pemimpin-pemimpin kita bertanggungjawab pada masa kini untuk menyediakan kekuatan tu. Negara sebelah ada kapal selam, kan? Negara kita pun ada kapal selam untuk menggerunkan bukan menggerunkan musuh. Maksudnya kita bukan pergi nak berperang. Negara Islam lebih, negara Malaysia lebih kepada defense, kan? Mempertahankan kedaulatan negara. Dan kita lebih banyak kepada diplomasi pertahanan. Kita deal supaya jangan berperang. Sebab apa? Kita perlu membenci peperangan, menyayangi keamanan. Jadi seterusnya elemen-elemen selain kepimpinan ini yang sangat penting dalam level strategik negara kita, iaitu yang kedua, persaudaraan. Tadi pun panel yang pertama juga telah bagi tahu. Contoh sabda Nabi SAW, al-mu'min al-mu'minu lil mu'min kalbunyan ayashuddu ba'duhu ba'da. Taral muslimin fi tawaddahim wa tara umihim kama sali jasadi wahid. Al muslimun akhu muslim la yuzlimuhu wa la yuslimu. Ini hadis-hadis sahih, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Al mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Yes. Antara ataupun seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Itu sebab zaman Nabi SAW dia perang tu, dia masa, kan, kalau kita tengok dalam peperangan Badar yang hanya lebih kurang 300, kan, dia susun berapat-rapat tu supaya nampak, kan, nampak kekuatan walaupun hanya 300 lebih. Tapi zaman sekarang tak tunjuk macam tu, kan. Peperangan macam saya cakap ni, tembak je cik dari sini 20 kilometer, kan, 100 kilometer, kan, Iran boleh tembak ke Israel. Berapa kilometer tu dia lintas udara Syria, kan, sempadan Lebanon dan jatuh kepada Israel, 100 kilometer. Zaman sekarang kecanggihan peralatan persenjataan moden pada masa ini. Tetapi pentingnya persaudaraan antara kita. Peluru berpandu ni tak tengok dah. Ini orang di mana-mana ni, tuan. Ataupun ini di fis sama, tak. Dia tak tengok macam tu, kan. Ataupun ni parti politik macam mana? Tak. Kan? Di Palestin tu bukan di Gaza tu orang Kristian pun kena tembak. Jadi kita orang Islam, persaudaraan itu pun penting. Jangan benci membenci. Itu paling penting sekali. Itu yang diajar oleh Dr. Asri kepada kami masa belajar master dulu. Pentingnya persaudaraan. Walaupun awak tu datang dari mana parti, datang dari mana kefahaman, supaya kita menjadi bunyan yashuddu ba'du ba'da, memberi kekuatan. Yang ini doktor pakar, yang ini engineer, yang ini ustaz, kan, pakar ekonomi. Hadir satu Malaysia untuk memikirkan, untuk membangunkan, membina negara semula. Seterusnya al-muslimin, hadis yang kedua tadi yang melihat keadaan orang-orang Islam dalam kemesraan dan kasih sayang mereka seperti satu jasad. Allah, Nabi SAW nak katakan perumpamaan kamas salil jasadil wahid. Tadi bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Penting kita persaudaraan ini. Jangan kita berpisah. Al-Muslimun akhu Muslim. Muslim saudara kepada Muslim yang lain. Tidak menzalimi saudaranya. Dengan tidak melakukan kezaliman kepada saudaranya. Kita kan, tuan-tuan, alhamdulillah kan, perkampungan sunnah daripada 1 sampai 9. Saya baru je 9. Yang lain tak datang pun. Itu sebab saya cakap Perlis ni jaranglah saya datang kan. Kadang-kadang hadir. Itu pun pergi Langkawi kan. Jadi zaman apa, masa kini ni perkampungan sunnah kebetulan pula ada harum manis. Jadi dia terkejut nak makan juga pagi-pagi kan. Cari makan petik bawah pokok nak makan. Pagi-pagi supaya kita dapat apa nama, apa orang, kalau orang perempuan nak bersalin mengidam. Kita datang Perlis ni mengidam harum manis. Nah, saya lah kan. Mungkin tuan-tuan tak selalu datang. Saya ni jarang-jarang dah datang. Dan seterusnya, sedikit last, yang mana menunjukkan elemen kepimpinan, persaudaraan. Saya nak membawa sedikit sejarah Nabawiyah yang ditulis oleh Mahmud Syed Khattab. Dia ulang apa, pengkaji sejarah, sejarah Islam. Dia menyenaraikan beberapa kenapa kemenangan, punca kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar itu. Yang pertama ialah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Pemimpin sendiri ke hadapan untuk keluar berperang. Bukan pemimpin duduk belakang. Pergi kan. Serang kan, tak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan dia juga berperang. Seterusnya, taktik dan strategi yang diterima pakai pada masa itu, iaitu penyusunan barisan ketenteraan. Itu sebab tadi Nabi SAW menyusun barisan saf ketenteraan itu. Jadi taktik strategi peperangan ini dia perkara yang subjektif. Mungkin negara kita lain peperangannya kan. Di padang pasir kita banyak hutan. Kan? Kita banyak hutan. Kan? Macam mana kita di padang pasir strategiknya berbeza dengan di dalam hutan kan. Peperangan di bandar, di bangunan-bangunan. Itu sebab peperangan ini dia perkara-perkara yang subjektif yang perlu dikaji hari ke hari, semasa ke semasa. Siapa nak datang dulu, siapa nak tembak dulu kan. Dia ada support fire kan. Siapa infantry yang nak hadir. Begitulah kita belajar pada masa Nabi, taktik itu, strategi itu antara punca kemenangan perang Badar. Seterusnya, pegangan akidah yang kukuh dan mantap. Pegangan akidah pada masa itu kan, Bilal bin Rabah, tak ada sebut siapa lagi, Ahad, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebut dah orang ni ke kan, tok guru ni ke, tidak ada kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Itulah dipanggil pegangan akidah yang mantap. Dan seterusnya, semangat juang yang tinggi, spiritual combat power. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan semangat spiritual combat power kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kan kita pun dah dengar semalam kan, sebelum nak pergi perang, siapa tu yang pergi memanah, berlatih. Dia ni pakar memanah kan. Bawa. Jadi kita kena melahirkan dan menyediakan latihan-latihan ketenteraan yang baik kan. Begitulah semangat juang yang tinggi ini perlu ditiupkan oleh pemimpin-pemimpin, dan juga selain pemimpin politik, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin masyarakat di kampung, untuk menyatu padukan masyarakat di kampung. Juga perlu meniupkan semangat itu, spiritual, selain physical, kekuatan berlatih, berlari kan, berkilometer, kena ada semangat dalaman, akidah yang mantap kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar tu untuk round yang pertama. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Major Dr. Muhammad Aidil bin Zali atas kupasan untuk pusingan yang pertama bagi forum kita pada waktu ini. Jadi saya tertarik dengan apa yang dihuraikan oleh Major Doktor berkaitan tentang elemen kepimpinan, kemudian kita kena ada elemen ukhuwah ataupun persaudaraan, elemen ketenteraan, dan yang terakhir sekali apa yang disebutkan oleh Major Doktor iaitu tentang semangat. Semangat dalam kita nak berjihad untuk mempertahankan. Hari ini nak mempertahankan apa nama tanah air umat Islam umpamanya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Major Doktor, kadang-kadang kita rasa macam kita duduk cerita about jihad, jihad, jihad. Tapi jihad yang sebenar tu macam mana kita nak rasa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita seolah-olah kita ni berada dalam comfort zone. Kita zone selesa. Kan? Nak mengaji menuntut ilmu, tak mengaji pun tak apalah. Kita keluar daripada rumah, selamat, okey, tak ada masalah. Nak beli barang, nak keluar, okey, tak ada masalah. Mungkinlah pada ketika ini kita rasa macam kesemua keamanan kita rasa, kemudian kekayaan kita miliki, satu orang kerja senang, kemudian satu lagi, apa nama, walaupun miskin, tapi still boleh hidup maksudnya. Mungkinlah dengan sebab-sebab itu, kadang-kadang kita rasa macam seolah tak ada perkara-perkara yang boleh meniupkan rasa semangat untuk berjihad. Sebab tu tadi bila apa nama kedua-dua ahli panel kita, Dr. Muhammad Adli, kemudian Major Dr. Muhammad Adi ada sebut tentang ayat Al-Quran yang kita sebut wa'idu lahum min wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibu nabi Abdullah wa'aduwakum. Adu wallahi wa'aduwakum. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita perasanlah negara-negara Islam umpamanya, negara-negara Islam yang besar, kalau betul-betul mereka mempraktikkan tentang ayat ini wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya dengan buat persediaan itu, dengan merasai bahawasanya kita buat sungguh-sungguh apa yang kita ada, kemampuan kita ada. Kita sungguh-sungguh, maksudnya kadang kita rasa semangat tapi tak apalah, kita buat biasa-biasalah, kan? Dan inilah kadang-kadang kita rasa macam benda ni perlu di sentiasa ditiupkan semangat kepada kita untuk terus berjihad dalam apa juga lapangan kehidupan kita. Baik. Bagi pusingan kedua, saya nak bertanya kepada Major Doktor. Biasa orang kalau panel pertama, panel kedua, kemudian panel pertama balik. Jadi tadi kami duduk sembang kata, apa kata kita pusing sikit? Panel kedua, kita bagi dia jadi panel pertama pula bagi pusingan kedua. Baik tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Major Doktor, saya nak bertanyalah. Kan, apa lagi persiapan ataupun persediaan dalam konteks jihad dalam mempertahankan agama Islam? Kenapa? Sebab hari ini kalau sebut orang Islam pegang senjata, jihad, ini teroris. Oh, yang ni jihad. Dia umpama ada perkataan yang dinegatifkan. Oh, jihad, jahat. Macam itulah. Jadi kita nak tahu sikit apa yang dimaksudkan dalam konteks jihad, persiapan yang perlu kita lakukan. Jadi dipersilakan Doktor. Sila. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dia pelik sikit dah kan. Baru bercakap tak kering lagi. Minum air. Tapi tak apa. Kita teruskan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat 216. Yang mana pertamanya kita tadi persiapan, persiapan soalannya, persiapan dan persediaan dalam konteks jihad membebaskan tanah air umat Islam. Kita bertanggungjawab. Selain itu, negara kita dalam keadaan aman, kena menyediakan apa yang saya beritahu tadi, dan Perdana Menteri pun telah sebagai seorang pemimpin telah mengatakan begini begitu kan. Kita sebagai rakyat akan terus berjihad juga untuk menuntut ilmu. Kalau bukan kita, anak kita. Bukan anak kita, cucu kita. Kan? Jadi sama-samalah kita bangkit untuk bangun untuk menyediakan kemahiran pekerja-pekerja, anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Ayat tadi menceritakan kamu diwajibkan berperang. Kutiba alaikumul qital. Ini dalam konteks apabila dah berlaku peperangan. Jangan kata kutiba alaikumul qital tapi di hadapan saya ni semuanya faham kan. Takut orang kata nanti dia potong kad apa yang saya kata, saya suruh perang lah kan. Bukan, itu bahaya tu kan. Dia yang keluar muncul-muncul dalam YouTube ni, dia boleh kad tu kan. Dia ambil ayat yang ringkas-ringkas tu saja. Jadi berhati-hati ya kan. Kamu diwajibkan berperang. Surah Al-Baqarah ni Allah firman. Allah mengatakan kamu diwajibkan berperang, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Tadi saya beritahu kan. Nombor satu, kita kena jangan perang. Itu sebab alhamdulillah negara kita, itu sebab dipanggil diplomasi pertahanan itu pun penting. Perhubungan antara bangsa itu pun penting. Di antara pemimpin negara dengan pemimpin negara yang lain. Supaya kita tidak mau jadi pada tahun 20-an, 30-an yang lepas. Kita telah melalui peperangan ataupun macam mana kita telah dijajah oleh British. Lepas tu sebelum tu Jepun kan. And then last adalah komunis kan. Begitulah. Jadi kita tahankan kemerdekaan, kedaulatan negara kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang benci ini adalah perkara iaitu peperangan itu. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu sedangkan ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu sedangkan ia buruk bagi kamu. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala juga yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi pertama sekali ialah kita dalam jiwa, jantung, hati kita ialah tanamkan daripada diri kita, isteri dan anak-anak kita, cucu kita, supaya kita bencikan peperangan. Sayangkan usus salam tu, sebarkan keamanan, sebarkan kesejahteraan. Itulah Islam. Seterusnya, persiapan yang perlu kita hadirkan iaitu selain itu persiapan spiritual dan moral. Spiritual dalaman yang kita telah mempersiapkan diri kita dengan solat lima waktu kan, puasa mengikut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Kita cuba berjihad mencari bagaimana untuk sehabis baik mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Ulama-ulama inilah. Ulama-ulama mazhab ke, ulama-ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat sampai hadis yang sahih bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan kan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat sehinggalah habis solat. Adakah perlu dengan menjerit-jerit kan, kita bertenang kan, berzikir secara ada ketenangan. Itulah yang dipanggil persiapan spiritual yang boleh kita membuat persiapan-persiapan dari segi sudut dalaman kita. Yang mana tadi punca kemenangan tadi, yang pengkaji sejarah tadi kata Al-Khattab tadi, antaranya spiritual combat power tadi, dalaman yang akan melahirkan. Itu sebab Nabi SAW melahirkan generasi Al-Quran, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang imannya sangat kukuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak lari dah. Tak lari lah tambahan-tambahan ni ke kan. Tapi keimanan itu sangat kukuh. Seterusnya, Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 291. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahullahu al-mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha wa laula daf'ullah an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinallahu zu fadli 'alal 'alamin. Surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, maka, yang bermaksud maka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. dan Nabi Daud membunuh Jalut. Itu sebab tadi saya bagi tahu yang mana Allah SWT memerintahkan Nabi Daud mempersiapkan sebelum untuk berperang, mempersiapkan apa tadi? Baju besi, kan? Bagaimana nak buat baju besi ketuk, kan, untuk menjadi pendinding pertahanan pada diri daripada dibunuh. Kemudian Allah memberikan kuasa pemerintahan dan hikmah, pangkat kenabian kepada Nabi Daud alaihissalam, serta diajarkannya apa yang dikehendakinya sekiranya Allah tidak menolak setengah manusia yang derhaka dengan setengahnya yang lain, nescaya rosak binasalah bumi ini, akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Begitulah untuk melahirkan spiritual semangat dalaman itu sangat penting untuk kita keluar jihad. Baik jihad menuntut ilmu, kan? Kalau kita malas, duduk saja, dah pencen, contohlah, kan? Tetap macam tu juga, kan? Kita ada pencen, kan? Kalau kita tak nak keluarkan, kita tak nak membangunkan diri kita sendiri untuk menguatkan tenaga kita, kaki dan tangan, untuk mendengar ilmu kelas-kelas agama. Seterusnya, iaitu persiapan semalam juga Dr. Mazhar ada cerita tentang wahan, iaitu kita kena berhati-hati dengan penyakit wahan. Wahan ini ialah cinta dunia. Lebih. Bukan kita maksudnya kita tak boleh cinta dunia, kan? Boleh. Kita nak beli barang, kita suka barang kereta ni, kita nak buat rumah. Tetapi jangan ada dalam jantung hati kita penyakit wahan. Seterusnya, iaitu kita berhati-hati dengan sifat penakut dan bakhil. Ini antara persiapan dan persediaan supaya kita melahirkan diri kita, keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu kita, supaya jangan ada penyakit wahan ataupun selain itu penyakit bakhil dan juga penakut. Kadang-kadang kita kan buka cerita hantu dah anak kita takut dah. Buka apa nama? Semalam tengok cerita hantu dah tak nak pergi bilik air pun nak ditemankan. Itu jangan kita dimomok-momokkan dengan perkara-perkara itu menakutkan, dan juga kita kena lahirkan generasi-generasi akan datang ialah berani bangun, dengan apabila bangun bangkit dia boleh bercakap dengan ilmu. Seterusnya, berhati-hati dengan sifat lembek. Lembek, kan? Bukan lembek ni maksudnya ni, kan, kewanitaan, contoh gitu. Lelaki macam perempuan. Ada juga lelaki, perempuan macam lelaki. Ganas sangat pula, kan? Tapi lelaki ni, sebab apa lelaki dalam peperangan, lelakilah banyak keluar, kan? Tuan-tuan dah dengar perbahasan-perbahasan daripada penceramah-penceramah sebelum ni, kan? Apa tugas perempuan, kan? Dari segi apa? Menyediakan air ataupun kalau dia luka, kan? Itu sebab dalam ketenteraan dia ada satu elemen logistik. Kena ada ketumbukan juga kekuatan logistik. Sebab apa nak pergi perang contoh seminggu? Lapar. Down, kan? Lapar, tak ada tenaga. Nak angkat senjata pun tak boleh. Kita kena sediakan logistik dari segi pelurunya, dari segi penyediaan makanannya. Bagaimana dah siap nak hantar, nak pergi, dah siap di satu tempat tu, nak bergerak hantar ke hadapan. Inilah satu latihan yang perlu dia dilatih dalam peperangan. Itu tentera dia berlatih begitu, kan, daripada satu tempat yang aman ataupun tidak sampai peluru itu, ataupun sembunyi sedikit untuk masak, sediakan logistik, simpan peluru, kan. Dan apabila ada permohonan untuk dihantar, mereka akan hantar. Bagaimana nak hantar, itu juga dilatih sebagai elemen logistik yang sangat penting dalam apabila berlaku peperangan. Itu semuanya untuk melahirkan menjadi tahu ialah kena berlatih. Itu sebab tentera ni dalam keadaan aman, tuan-tuan dan puan-puan, dia berlatih hari-hari, hari-hari berlatih. Bukan berlari saja kan, dari masuk kelasnya, kalau dalam spiritualnya dia ada pendidikan Islam fardu ainnya, kalau yang bukan Islam dia ada pendidikan moralnya kan, supaya mereka menjadi apa, tentera yang profesional, tentera yang berkemahiran, tentera yang berilmu. Jadi itulah kita menyediakan persiapan-persiapan dan persediaan. Dan sebelum akhirnya, tuan moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur, lebih-lebih lagi Datuk Syed Busamaha Mufti yang dapat menjemput saya pada hari ini di Perkampungan Sunnah yang ke-9, dan dapat juga saya merasa harum manis yang mengidam selama sebulan yang lepas kan. Jadi saya serah kepada tuan moderator. Terima kasih kepada semua. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Major Dr. Muhammad Aidil bin Zali atas kupasan untuk pusingan yang kedua. Saya tertarik dengan Al-Fadhil Major Dr. ada sebut tentang kita hari ini kita hanya mampu untuk mengalirkan air mata seronok, bukan kalau seronok maksudnya kita hanya mampu untuk berdoa kan. Saya teringat ada satu orang sahabat saya masa mengaji dululah, sahabat daripada Palestin. Dia duduk di Madinah lah, memang duduk di Madinah belajar. Kemudian masa waktu serangan daripada pihak Zionis, dia hanya mampu untuk di Madinah. Dan dia selalulah duduk mainkan satu puisi, satu syair. Syair ni sangat menarik tuan-tuan, syair Andalus. Mungkin ramai orang pernah dengar lah, kalau siapa mengaji di luar negara selalu ke di Jordan kan. Syair yang ditulis waktu ketika mana tentera salib yang diserang umat Islam, hampir 70 ribu orang yang mati di Al-Quds. Ketika itu waktu ada satu orang penyair, Abul Muzaffar Al-Abi Wardi, yang meninggal pada tahun 507 Hijrah. Dia kata apa? Mazajna dima'an bidumu'i sawajimi falam yabqa minna arsatan bil marahimi wa syarru silahil mar'i dam'un yufiduhu. Allahu Akbar. Idzal harbu syubbat naruha bisawarimi. Tuan-tuan, dia nak gambarkan, penyair nak cerita di saat ketika mana kita mencampurkan mazajna dima'an bidumu'i sawajimi. Kita campurkan antara darah dengan air mata yang mengalir. Falam yabqa minna arsatul lil marahimi. Dia tak ada di sana, tidak kekal di sana penghormatan sedikit pun. Wa syarru silahil mar'i dam'un yufiduhu. Menarik, dia kawan dia selalu pasang gitu, dengar. Menarik tuan-tuan. Yang mana seburuk-buruk senjata. Jadi tuan Medi Doktor ada sebut tentang kita senjata pelbagai jenis. Senjata kita boleh gunakan, nuklear dan sebagainya. Seburuk senjata satu orang, dia hanya dia mengalirkan air mata. Idzal harbu syubbat naruha. Sedangkan api peperangan sedang marak, sedang bangkit. Contoh hari ini tuan-tuan. Bisawarimi, tapi kita hanya mampu mengalirkan air mata. Hari-hari kita dengar kunut nazilah kan, kita kena betul. Kunut nazilah beza kunut subuh. Kunut nazilah kita dengar Allahumma sur ikhwanana fi Palestin, belakang amin. Tapi tuan-tuan, sejak daripada 7 Oktober kan, Tok Imam baca, apa kita rasa pada saat ini? Adakah dia mampu untuk kita merasainya seumpama seperti mana yang kita mungkin kita hari ini hanya berdoa mengalir air mata, ya Allah selamatkan mereka. Kita tengok ada sahabat-sahabat kita di sana, saudara se-Islam di sana, dalam keadaan mereka itu dibunuh bukan biasa-biasa. Kan tengok satu video, ibu anak ni peluk satu bungkusan mayat, bukan bungkusan mayat panjang tu, bulat mak dia rupanya, dalam keadaan hancur, maksudnya tak bentuk seperti manusia dah. Apakah kesedaran itu yang kita mampu untuk rasa pada hari ini? Jadi saya serah pada persoalan inilah kepada Dr. Muhammad Anwar Adli, tentang apakah cara kita nak bangkitkan semangat supaya kita ada kesedaran untuk kita nak terus berjihad pada hari ini. terutama kalau kita tengok contoh saudara kita di Palestin sana. Dan seterusnya terus dengan khulasah penutup lah kot. Masa pun aku kekurang lah. Dia panjang sangat. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan saya tak buat penutup. Bila bincang kita buat line sikit, kita buat pembaharuan sikit. Walaupun pembaharuan bukanlah bid'ah kita buat. Ini kelainan sikit daripada forum-forum yang lepas. Jadi sebelum saya jawab soalan daripada soalan terakhir daripada Dr. Moderator, tadi saya ada round pertama ada sikit fakta yang saya nak betulkan supaya tidak ada salah anggap daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Penghijrahan Nabi bermula daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah, daripada Madinah Nabi kembali balik ke Mekah untuk membersihkan segala kekurafat dan segala tahyul mahyul yang berada di Madinah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Nanti bila tengok rakaman nanti benda yang lain dekat, jadi yang ni ceramah yang ni standard ni ceramah dijemput. Jadi saya betulkan balik fakta ni. Baik. Kembali kepada soalan Tuan Moderator tentang bagaimana nak membangkitkan semangat tentang apa yang berlaku di Palestin ini. Walaupun jarak kita antara Malaysia dan juga Palestin bukanlah satu jarak yang sangat dekat. Ia memerlukan perjalanan yang sangat jauh dan berjam-jam sekiranya kalau kita naik pesawat ataupun kapal terbang. Walaupun begitu, untuk membangkitkan semangat sebagai seorang pejuang dalam dalam menghayati apa penderitaan yang telah dirasai oleh penduduk Palestin, pertama sekali saya nak mengajak kepada saudara-saudari, tuan hadirin dan hadirat, untuk kita kembali melihat bagaimana penaklukan Palestin itu berlaku. Yang tu yang paling utama dan paling penting. Bagaimana adakah Israel itu ditegakkan atas dasar negaranya yang merdeka tanpa pertumpahan darah daripada negara-negara Islam yang lain, ataupun negara Israel itu ditegakkan disebabkan rampasan yang telah dilakukan oleh mereka sehinggakan mengorban ratusan juta umat Islam di Palestin. Jadi sudah tentu bila kita tengok sejarah, ianya tertegaknya negara Israel itu bukanlah disebabkan dengan kemerdekaan yang hakiki, tetapi tertegaknya negara Israel itu disebabkan rampasan yang telah mereka lakukan sejak bertahun-tahun dulu lagi. Dan tertegaknya kemerdekaan berampasan negara Israel itu bukanlah hanya berlaku pada tahun 1948 saja seperti mana yang telah dicanang, ataupun serangan itu bukanlah hanya berlaku pada bulan Oktober tahun lepas saja. Sekarang bulan 5 dan serangan mengejut itu berlaku pada tahun bulan Oktober yang lepas. Bukan hanya berlaku pada itu. Rancangan yang telah dilakukan apabila kita melihat, membaca banyak buku-buku tentang sejarah tentang Palestin, banyak artikel-artikel sejarah tentang Palestin menceritakan bahawasanya usaha untuk merampas negara Palestin itu telah bermula lebih awal lagi daripada tahun 1948. Pada tahun 1901 usaha itu telah berlaku. Pada tahun 1901 usaha itu telah berlaku. Cuma gerak kerja itu berlaku hampir 50 tahun sehinggalah tertegaknya negara Israel pada tahun 1948 disebabkan rampasan yang telah dilakukan oleh mereka. So usaha itu telah berlaku. Kita baca bagaimana termeterainya deklarasi Buffalo yang memainkan peranan yang sangat penting oleh negara Britain membantu Israel untuk merampas tanah Palestin. Kita baca bagaimana gerak kerja yang telah dilakukan, bagaimana mereka menyelinap masuk ke beberapa negara sehinggakan mereka ini sanggup berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, saudara kita tadi kan beritahu yang pertama. Yang kedua, mereka telah melakukan usaha ini lebih awal. Sehinggalah pada tahun 1948, ratusan, ada mengatakan 700 ribu lebih dibunuh dan dihalau daripada negara Israel, daripada negara Palestin. So usaha ini bukanlah rampasan ini, perkara ini, pendarahan ini bukan hanya berlaku pada bulan Oktober saja. ataupun bukan hanya berlaku pada tahun 1948 saja, tapi ia telah berlaku lebih awal. Dan apabila negara ini telah diisytiharkan oleh United Nations ataupun PBB pada tahun 1948, selang beberapa hari selepas itu berlaku peperangan. Kita boleh baca bagaimana sejarah itu berlaku. Dan sejarah tidak pernah menipu kita tentang apa yang telah berlaku. Mereka boleh padam tentang buku-buku sejarah yang lepas. Tetapi perkara ini sentiasa dikaji dan diwarisi oleh mereka yang sangat cintakan negara Palestin. Kita faham bagaimana rampasan itu berlaku. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana Palestin dan juga lebih khusus lagi Baitul Maqdis itu lebih dekat dengan kita. Allah merakamkan perkataan Baitul Masjidil Aqsa dalam Al-Quran, semua orang tahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila akhiril ayat. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Muhammad bermula daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa. Allah rakamkan perkataan Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang berada dalam siri kehidupan Nabi berlaku bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas sehinggalah turun balik. So Allah boleh memperjalankan Nabi Muhammad bermula daripada Mekah terus ke atas, terus Mi'raj ke atas. Tapi Allah meletakkan Masjidil Aqsa sebagai singgahan Nabi. Kerana apa? Kerana para sendekawan melihat perkara ini adalah untuk apa? Untuk memuliakan Masjidil Aqsa. Bukanlah perkara yang berlaku di antara Palestin itu bukanlah isunya adalah antara Israel dan negara Arab. Bukanlah isunya negara Israel dan juga semenanjung Arab semata-mata. Tetapi isunya adalah negara Israel dan juga keseluruhan umat Islam di dunia. Selagi mana mereka tidak membebaskan Palestin, mereka tidak keluar daripada negara Palestin, maka isunya bukan semata-mata negara Arab, tapi isunya adalah isu akidah. Isunya adalah isu umat Islam keseluruhannya. Maka disebabkan dua perkara itu, kita faham dari sudut bagaimana sejarah penjajahan Palestin itu berlaku dan juga bagaimana dekatnya diri kita dengan Masjidil Aqsa, maka saya fikir dua elemen ini sudah cukup untuk membangkitkan semangat kita. Dua elemen ini merupakan, saya fikir, satu perkara yang sangat penting untuk kita lihat bagaimana penjajahan negara Israel itu berlaku ke atas umat Islam. Jadi untuk akhirnya, untuk penggulungannya, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masalul jasad tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza staqa minhu adwun lahu sairul jasadi bisahir wal humma. Nabi bagi tahu perumpamaan orang mukmin ini ibarat dalam hal kecintaan dia, mengasihi dia dan menyayanginya. Masalul jasad, seperti mana keseluruhan tubuh badan kita. Idza staqa minhum adwun lahu, apabila ada anggota kita, badan kita yang rasa sakit, demam ke, sesema ke, tak boleh tidur ke, Nabi bagi tahu bisahri wa humma. Kita akan jaga dengan sebab kepanasan itu. Satu badan tak sedap. Ataupun tangan kita patah umpamanya. Ataupun hidung kita tersumbat umpamanya. Ataupun tadi naik motor kita terjatuh, naudzubillah min zalik, kita tercala sikit badan. Pergi klinik, balut-balut, sapu ubat, tak boleh tidur. Begitulah perumpamaan Nabi bagi tahu dalam hadis ini. Maka apa yang berlaku di Palestin, sewajibnya dan sewajarnya kita juga merasai keperitan dan kepedihan yang mereka tanggung. 2-3 minggu lepas kita lihat bagaimana seorang student daripada USIM, ujian online berlatar belakangkan runtuhan di Palestin. Runtuhan di Palestin. 2-3 minggu lepas. Saya ingat 2 minggu lepas atau 3 minggu lepas. Nak gambarkan walaupun mereka ini dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan berhadapan dengan serangan setiap hari, tanpa ada batasan waktu walaupun sedikit pun, tetap mereka hadapi dengan tenang. Jadi cukup sekadar itu dulu. Saya harap penyampaian saya ini, forum saya ini, ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat daripada sesi forum pada kali ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah. Sudah tentu yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Nur Adli. Sebagai penutup untuk kita pada petang ini, sebelum tu saya tak perkenalkan sebenarnya. Kami ni saya daripada Kedah. Dr. Adli daripada Kedah. Dr. Aidil daripada Johor. Jadi kami bukan orang Perlis lah. Jadi cuma saya menetap di Perlis. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua ahli panel. Jangan serik lagi main ke Perlis. Lepas ni kita akan ada haruman ni, insyaAllah. Jadi sebagai penutup untuk forum kita, insyaAllah kita akan bertemu dalam siri-siri yang lain. Untuk forum yang berikutnya, forum zuhur yang keempat sebentar nanti. Wallahu ta'ala alam, yang baik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu datang daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.